الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الوفاء. أما بعد، إخواني في الدين وأخواتي رحماني ورحمكم الله، kali ini kita mengkaji kitab fiqih dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kita memasuki pada bab fi nawaqidil wudu, bab fi nawa bayan nawaqidil wudu, halaman 46 kalau di buku kitab saya. Penjelasan nawaqid al-wudu, pembatal-pembatal wudu. Kita sudah mengenal pada bab wudu di sini ya, syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, kapan wudu itu menjadi wajib, ketika memasuki waktu sholat. Itu sebab syaratnya. Syaratnya apa? Dia harus menjadi seorang muslim dan baligh naqil. Apa mani'nya, penghalang dari wudu? Penghalang itu seperti, belum masuk ya, tapi akan kita jelaskan nantinya. Sekarang kita masuki pada pembatal-pembatal wudu. Agar kita lebih jelas bahwa ibadah wudu ini memiliki pembatal-pembatalnya, sehingga kita bisa memahami, mengerti kapan wudu kita batal. Kadang orang ngertinya, saya sudah dalam keadaan wudu, tapi belum mengerti banyak apa-apa yang menjadi wudu seorang itu bisa batal. Yaqulu rahimahullahu ta'ala, babun fi bayani nawaqidil wudu, bab penjelasan nawaqid, yaitu pembatal-pembatal wudu. Yaqulu hafizahullahu ta'ala, عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله فتؤدي به عبادة لا تصح منك. Di sini beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan, عرفت مما سبق, kamu sudah tahu sebelumnya bagaimana menyempurnakan wudu dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan, dan juga kewajiban wajib-wajib wudunya, dan juga sunnah-sunnah wudunya sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Fakunta, maka kamu butuh, bihajah ila ma'rifah, bihajah, butuh untuk mengenal apa yang merusak wudu itu dan membatalkannya. لِأَلَّا تَسْتَمِرَّ عَلَى وُدُوءٍ قَدْ بَطَلَ مَفْعُولَهُ, supaya kamu tidak melanjutkan keadaan wudu yang sudah batal. Melanjutkan keadaan wudu yang sudah batal, maksudnya antum masih menganggap itu wudu padahal sudah batal. فَتُعَدِّي بِهِ, maka kamu menganggap, karena menganggap wudu itu masih ada padahal sudah batal, ibadatan la tasihu minka, sebuah ibadah yang tidak sah untukmu. Fa'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i mufsidatin la yabqa ma'a wahid minha lahu ta'thir. Ketahuilah wahai seorang muslim bahwa wudu ini memiliki perusak-perusak, ada yang dapat merusak-merusak wudu. La yabqa ma'a wahid minha lahu katsir. Tidak ya, tetap bersama dengan satu darinya ada pengaruhnya, lahu katsir, pengaruh. Fa yahtaju ila istinafihi min jadid, maka butuh pembaharuan wudu lagi dari awal. Inda iradatihi muzawalata amalin, ketika dia berkehendak untuk melakukan sebuah amal saleh, minal a'mal lati yushra' laha wudu, yang disyariatkan untuk wudu. Wa hadhihi al-mufsidat tusamma nawaqid, perusak-perusak ini dinamakan pembatal. sesuatu yang merusak wudu Anda, maka itu dinamakan pembatal. Wa tusamma mubtilat, juga dinamakan mubtilat. Wal makna wahid, maknanya satu. Intinya apa? Yang membatalkan wudu. Wa hadhil mufsidatu awin nawaqidu awil mubtilatu umurun ayyanaha syari'. Ya, perusak-perusak ini atau pembatal-pembatal itu atau yang membatalkan ini, itu sudah dijelaskan oleh syariat, ditentukan oleh syariat. Wahya ilalun tu'athiru fi ikhrajil wudu amma huwal matlubu minhu, yaitu sebuah ilal, permasalahan, ya masalah, illah tu'athir fi ikhraj, mempengaruhi dalam mengeluarkan wudu amma huwa matlub minhu, dari apa yang diminta darinya. Wahya imma ahdathun tungkidul wudu'a binafsiha, entah yang menjadikan batal wudunya itu dari apa? Ahdath tungkidul wudu' binafsiha, berhadath, berhadath yang menjadikan wudu itu batal sendiri, seperti baul, buang air kecil, wal gha'id, buang air besar, wasa'irul kharij minas sabilain, dan semua yang keluar dari dua lubang, lubang air kecil dan air besar. Wa imma asbabunil ahdath, apa yang kedua? Sebab-sebab karena ada hadath. Bihaitsu idza waqa'at, di mana bila terjadi pada ahdath ini, takunu madinatan lihusul ahdath, maka dia dimasukkan atau dianggap sebagai berhadath, dianggap sebagai berhadath. Sekalipun kalau dinamakan berhadath juga tidak, tapi itu semakna dengan hadath. Seperti apa? Kazawalil akli, hilangnya akal. Kapan orang dikatakan hilangnya akal? Dalam keadaan dia gak ingat apa-apa, gila. Yang kedua, dalam keadaan tidur. Orang tidur hilang akalnya. Orang tidur hilang akalnya. Maka dari sini para fuqaha ya sepakat bahwa seorang yang tidur batal wudunya. Antum hati-hati, ini kebiasaan terjadi ketika sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Ya ada sebagian para fuqaha mengatakan kalau tidurnya tidur-tidur ayam ya, masih dengeran sedikit-sedikit, itu belum membatalkan wudu. Akan tapi kalau fi naum amik, tidurnya udah lelap, maksudnya itu kedengeran khutbah penceramah kan enggak, tahu-tahu kumat, wajib ambil air wudu, batal wudunya. Sekalipun dalam keadaan duduk, sekalipun dalam keadaan dia duduk, ketika dia tidur di situ, dia wajib mengambil air wudu. Karena apa? Karena dianggap membatalkan wudu. Au taqiyatihi bin naum wal ighma wal junun, ya ditutupnya akal karena tidur atau pingsan atau karena gila. Fa inna za'il aqli la yahussu bima yahsulu minhu wa fawqimat al madinatu maqam al hadath, maka yang menghilangkan akal ya tidaklah yahussu bima yahsul minhu, dia tidak merasakan apa yang dia lakukan, sehingga apa, ditegakkan di situ madinah, seakan-akan tempatnya hadath. Wa ilaika bayanu dzalika bitafsil. Nah, di sini kita simak penjelasan lebih terperinci lagi. Yang pertama, di antara pembatal-pembatal wudu adalah al-khariju min sabil, yang keluar dari jalur kotoran. Ai min makhrajil bauli wal gha'id, yang keluar dari saluran kencing ya, atau yang dari saluran buang air besar. Fal wal khariju minas sabil imma an yakuna baulan au maniyan au madiyan au damastihadatin au ghaitan au rihan. Yang keluar dari jalur kotoran itu, entah itu baul, air kencing, atau mani, keluar air mani, atau madhi. Tahu madhi? Apa beda air madhi dengan wadhi? Air madhi itu biasanya sebelum keluarnya mani bisyahwah. Ya, itu lebih apa? Cair. Dia tidak lebih pekat tapi lebih cair. Nah, itu membatalkan wudu dan najis. Ya. Kemudian apa? Wadhi. Wadhi itu biasanya keluar setelah kencing. Nah, itu juga najis. Ya, itu juga najis. Baik. Au dam istihadhah atau darah istihadhah atau ghaid atau apa? Ya, kotoran manusia. Au rihan atau kentut. Atau kentut. Nanti keadaan apa? Kadang dalam keadaan apa orang kentut itu batal kan gitu. Fa in kana al-kharij baulan aw ghaidan, apabila yang keluar itu air kencing atau buang air besar, fahuwa naqidun lil wudu. Ini membatalkan wudu bin nas wal ijma', dengan nas dan ijma'. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Atau kalian mendatangi di antara kalian dari ghaid. Ghaid itu tempat buang air. Entah air besar maupun air kecil. Wa in kana maniyan aw madiyan, apabila yang keluar itu mani atau wadi, fahuwa yunqidul wudu bidilalatil ahadits sahihah, itu juga membatalkan wudu ya sesuai dengan petunjuk hadis-hadis yang sahih. Wa hakal ijma' ala dzalika Ibnu Munzir, dan juga diceritakan ceritakan ijma juga dari riwayat al-Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala. Wa kadza yunqidul wudu, demikian pula masih dalam bab ini yang membatalkan wudu adalah khuruju damil istihadhah, keluarnya darah istihadhah. Wa huwa damu fasad, darah haid. Ya. Dam fasad, darah yang rusak. Biasanya itu ketika rahim tidak ada pembuahan, ya. Dalam dinding-dinding rahim itu biasanya dia akan dia keluar sendiri dalam bentuk darah. Itu adalah istihadhah. Ya. Itu yang rusak. La dam haid. Bukan darah haid. Afwan, salah. Dari istihadhah biasanya itu darah yang selain darah haid. Maksudnya itu biasanya di luar dari darah haid. Kalau darah haid kan ditentukan dengan dua hal. Entah karena melihat tanda, ya, tanda itu bisa membedakan antara bibisnya bau anyir, ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kebiasaan. Biasanya tanggal sekian atau dengan sekian. Dengan kebiasaan atau dengan tanda. Nah, itu untuk menentukan darah inikah darah haid atau darah istihadhah. Kalau darah istihadhah biasanya dia tetap sholat. Sekalipun dibersihkan dulu semua, dia tetap sholat. Kemudian li hadits Fatimah binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahad faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddai wa salli fa innama huwa 'irqun. Rawahu Abu Dawud wa Dharuqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaysh bahwasanya beliau istihadhah. Istihadhah biasanya itu darah yang keluar di luar darah haid. Ya. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wudu dan salatlah. Berwudulah dan salatlah, fa inna ma huwa 'irqun. Ini darah biasanya itu darahnya anyir, ya, maksudnya darah apa, dia tuh tidak lebih kental seperti itu. Wa Abu Dawud wa Dharuqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Wa kadza yunqidul wudu, demikian pula yang membatalkan wudu, khurujur rih, keluarnya angin. Keluar angin maksudnya angin kentut. Bidilalatil ahaditsis sahihah bil wa bil ijma', sebagai petunjuk hadis-hadis yang sahih dan juga ijma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddha. dan Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian apabila ahdats, dia berhadats karena kentut atau karena yang lain, hatta yatawaddo, sampai dia berwudu kembali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi man syakka hal kharaja min hurih aula. Di sini permasalahannya adalah ketika seorang itu dia ragu apakah tadi dia keluar kentut atau enggak. Ya, keluar kentut atau tidak? Keluar kentut apa enggak ya? Kadang kita ragu kan? Ya. Kadang kita ragu bagaimana sikap yang benar? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Ubad Abbad ibn Tamim an ammihi radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yansarif, jangan pergi dulu. Hatta yasma'a sautan, sampai dia dengar suara kentutnya atau bau, mendapati baunya. Ya, atau mendapati baunya. Ini sikap yang tepat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal kharij minal badan min ghairi sabilain. Nah, sekarang kan kita sudah sepakat ya, yang keluar dari jalur maupun kencing maupun buang air besar, maka sekarang apabila yang keluar itu selain dari dua sabilain ini, seperti apa? Mimisan dari hidung misal, atau muntah misal. Ya, ammal khariju minal badan min ghairi sabilain kaddam wal qai' war ru'af, seperti darah atau muntah, qai' muntah atau ru'af, ru'af itu umbelan, apa namanya? Ingusan ya, ingus. Fa mawdi'u khilafin baina ahli ilmi, di sini letak khilaf para ahli ilmi. Sebagian mereka ada yang mengatakan membatalkan wudu. Sebagian yang lainnya mengatakan karena ini bukan dari dua jalur kencing, maka dia tidak membatalkan wudunya. Jadi mengerti ya? Dipahami? Hal yunqidul wudu aw la yunqiduhu ala qawlain war rajih annahu la yunqid. Ini ala madzhab, ini yang diambil oleh pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yang rajih tidak membatalkan wudunya. Walakin law tawadda'a khurujan min khilaf lakana ahsan. Akan tapi kalau seandainya dia berwudu keluar dari khilaf itu lebih baik. Karena hadis yang disepakati adalah yang keluar dari dua jalur itu. Dari dua jalur itu. Baik, yang kedua. Menawakit aidan, di antara bentuk pembatal wudu juga adalah zawalul akli au taqtiyatuhu, hilangnya akal atau tertutupnya akal. Wa zawal akli yakunu bil jununi wa nahwihi. Adapun hilangnya akal itu dengan gila atau selainnya atau yang semisalnya. Wa taqtiyatuhu takunu bin naum awil ighma wa nahwihima. Dengan apa? Dengan tidur atau pingsan. Dengan tidur atau pingsan. Faman zala aqluhu aw ghutiya bin naumin wa nahwihi. Maka barang siapa yang hilang akalnya dengan dia pingsan atau tidur, intaqadha wudu'uhu, maka batallah wudunya. Li'anna dhalika madinatu khurujil hadath, karena itu tempat ya keluarnya hadath. Wa huwa la yahissu bihi, dan dia tidak merasakannya. Karena apa? Ya karena dia dalam keadaan tidak, akalnya tertutup. Atau orang yang mabuk, akalnya tertutup, batal wudunya. Batal wudunya. Illa yasirun naum, ada kecuali tidur ringan. Tidurnya apa ya? Tidur ayam kali ya. Jadi kadang sambil berdiri bisa tidur ya, atau duduk sebentar, tidur sebentar gitu. Nah, itu yasirun naum namanya. Fa innahu la yunqidul wudu, ini yang tidak membatalkan wudu. لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة. Karena pada saat sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka ngantuk menunggu sholat, ngantuk menunggu sholat, lantas mereka tidur ringan. Tapi inna mayungkiduhun naum al mustaghraq, tapi tidak membatalkan wudu. Ketika dikumandangkan iqamah mereka langsung berdiri untuk sholat, tapi tidur yang mana, tidur yang la naum mustaghraq, tidak tidur yang sudah terlelap, tidak yang sampai mimpi, itu bukan. Kalau tidurnya sampai mimpi ya sudah batallah wudunya. Kalau tidur terus sejenak masih dengar-dengar itu ya naumun yasir. Jam'an bainal adillah. Baik. Yang ketiga, min nawaqidil wudu aklu lahmil ibil. Di antara bentuk yang membatalkan wudu adalah makan daging unta. Makan daging unta. Antum belum pernah kan? Belum pernah. Ya. Belum pernah makan daging unta. Rasanya gimana? Insyaallah antum akan merasakan sendiri. Baik, makan daging unta itu termasuk di antara pembatal wudu. Sawa'un kana qalilan au katsira, sama saja sedikit ataupun banyak. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan saraha dan riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad menyatakan fihi, pada permasalahan makan daging unta ini, haditsani sahihan, dua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akul lahmi min ghairi al-ibil falyughdhu wudu. Adapun makan daging selain unta tidak membatalkan wudunya. Mau antum mau makan kambing satu ekor ya, insyaallah enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Kalau unta sekalipun sedikit itu membatalkan wudu. Masalah, permasalahan. Wa hunaka asya' qad ikhtalafa al-ulama fiha. Ada beberapa pembahasan yang itu silang pendapat di antara para fuqaha, para ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan dalam masalah makan daging unta pun ada sebagian ulama mengatakan ini al-kharahah saja, tidak sampai membatalkan wudu, sebagian ya. Hal tunqidul wudu aula wa hiya, di mas permasalahan yang ini banyak silang pendapat. Apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Seperti masud dakar. Masud dakar. Apa itu? Menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan. Wa masul mar'ah bisyahwah. Menyentuh wanita dengan syahwat. Wa taghsilul mayyit. Memandikan mayit. Warriddah anil Islam. Dan murtad. Famin al-ulama man qala inna kulla wahid min hadhihi al-asya' yunqidul wudu. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua ini itu membatalkan wudunya. Wa minhum man qala la yunqid. Sebagian mengatakan tidak sampai membatalkan wudu. Wal mas'alah mahallu nadhar wa ijtihad. Permasalahan di sini letak ijtihad dan nazar untuk dibahas. Untuk dibahas. Contoh misal masud dzahar. Permasalahan begitu panjang fihi khilaf. Ya. Selama itu fihi ha'il, ada pembatasnya, baik itu kain atau yang lain, maka tidak sampai membatalkan wudu. Bahkan Imam Ahmad merincikan, apabila itu menyentuhnya bukan karena syahwat, ya karena darurat atau karena tidak sengaja, maka tidak sampai membatalkan wudu. Khilafan minal khurujan minal khilaf. Akan tetapi patokannya ini syahwat. Akan tetapi bila menyentuhnya itu dengan syahwat, batal wudunya. Jelas di sini ya. Kemudian juga sama menyentuh wanita. Syafi'i yang mengatakan mau pakai syahwat mau enggak pakai syahwat, nyentuh batal. Nyentuh batal. Kita sudah dengarlah, kita pernah belajar. Amal Hanabilah fi tafsil. Ada penafsilan, ada perincian di situ. Apabila megangnya itu pakai syahwat, jelas batal. Ya. Apabila nyentuhnya enggak sengaja, maka tidak sampai membatalkan. Karena dalam contoh kasus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam contoh hadis bahas Nabi, ya, Abdul bin Abbas sallallahu alaihi wasallam ketika datangi salah satu minta fatwa. Ada orang tua sebelum berangkat ke masjid dia mencium istrinya. Ya, kata Ibn Abbas tidak membatalkan wudu. Ada anak muda baru nikah kemarin, ya, mau masjid cium istrinya, kata beliau ini yang berlaku wudu. Kemudian dipermasalahkan, ya Syekh, ya Imam, ya Abdullah bin Abbas, orang pertama kamu fatwakan tidak batal, yang kedua kok batal? Di sini letaknya apa? Karena orang tua lebih bisa memegang syahwatnya ketimbang anak muda. Nah, di sini letaknya. Apabila kau pakai syahwat, maka jelas batal. Tapi itu keadaannya, dalam keadaan. Baik. Karena fikih itu pembahasannya luas, ya. Tidak sampai kok, oh ini beda pendapat, keluar dari ahlu sunnah, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Ini pandangan terlalu sempit. Ya, masa fikih istihadiyah itu begitu luas. Baik. Kemudian wa hadza qad baqiyat mas'alah muhimmah. Afwan. Lakinna law tawaddu'a min hadhihi al-ashya' khurujan lil khilaf. Kalau seandainya seorang itu wudu karena ingin keluar dari pendapat, maksudnya khilaf, silang pendapat dari kalangan ulama, maka ini lebih baik. Ini lebih baik. Hadza wa qad baqiyat mas'alah muhimmah tata'alaq bi hadha al-mawdu'. Tersisa sebuah permasalahan yang penting dari pembahasan ini adalah man tayaqqana taharah. Siapa yang yakin dalam keadaan taharah? Tsumma syakka fi husulina qad min nawaqidiha mala yaqal. Kemudian dia ragu apakah dia ini batal atau enggak. Kita pernah menjamin enggak dalam kasus seperti ini? Misalkan menunggu antara maghrib sama isya. Tadi udah kentut belum ya? Gitu kan? Tadi kentutnya sedikit atau enggak ya? Atau gimana? Ya. Padahal binaan ala annahu fi wudu. Sebagai bentuk dia membangun bahwa dia tadi itu sudah wudu gitu. Tapi di sini fi syak. Ada keraguan. Nah, bagaimana sikap yang tepat? Laqad thabata 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim. Telah tetap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Muslim dalam hadis dan riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkal alayhi. Beliau mengatakan apabila salah satu di antara kalian mendapati perutnya itu bermasalah, kerucukan atau apalah gitu kan, fa ashkal alaihi, ini bikin muskilah sama dia, bikin permasalahan, akhraja minhu aw shay'un am la, gitu kan, apa keluar darinya sesuatu atau enggak, maksudnya kentut, fala yakhruja minal masjid, jangan keluar dari masjid, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai mendengar suara atau mendapati bau. Di sini para ulama usuliyin mengambil kaidah. Kaidah apa itu? Al-yaqin la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak hilang hanya sekedar dengan keraguan. Sesuatu yang sudah yakin tidak akan hilang dengan sesuatu yang meragukan. Contoh misalnya antum dalam sholat lupa tadi telat satu atau dua, yang antum ambil yang mana? Atau gini, ketika di sholat antum lupa ini sudah 2 atau 3, ya, maka binaan al-aqal, mengambil yang paling sedikit, ya, demikian, ya. Ketika muncul keraguan, maka kembalikan kepada yang sesuatu yang yakin. Baik. Fadalla hadzal haditsy syarif ma jaa bi ma'nahu 'ala anna al-muslim idza tayaqqana at-taharah wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah. Dalam hadits yang mulia ini, dengan makna bahwasanya seorang muslim bila dia meyakini dalam keadaan taharah, kemudian dia ragu batal atau tidak, annahu yabqa 'ala at-taharah, dia tetap dalam keadaan taharah. Di anna hal asl, karena ini asalnya, asalnya dalam keadaan taharah, wali annaha mutayaqqinah, ini yang meyakinkan. Wa husulun naqid masykuk fihi, mendapatkan membatal itu sesuatu yang diragukan, batal enggak ya, gitu loh. Beda hal kalau belum wudu, saya sudah wudu atau enggak ya, beda ya. Dalam keadaan tadi sudah wudu, ini batal enggak ya? Beda kasus kalau dia belum wudu, ingatnya apa? Saya sudah wudu atau belum? Yakinnya yang mana? Tentunya yakinnya kalau dalam kasus seperti ini, yakinnya apa? Saya belum wudu. Kalau kasus yang pertama tadi, yakin dalam keadaan wudu. Wa hadhihi qa'idah wal yaqinu la yazulu bisyak. Wa hadhihi qa'idah 'azimah 'amma fi jami'il asya'. Ini kaidah umum yang agung dalam seluruh aspek keadaan. Annaha tabqa 'ala asliha hatta yatayaqqan khilafaha. Dia tetap dalam asalnya, yaitu yang yakin, sampai meyakini yang menyelisihinya. Wa kadzalika al-'aks, sebaliknya. Fa idza tayaqqana hadats wa syakka fi at-taharah. Jika dia yakin hadas belum wudu, terus dia ragu, saya sudah wudu belum? Nah, apakah dia beli yang mana? Ambil dalam keadaan hadas. Fa innahu yatawaddha, jelas dia wudu, di anna al-asla baqa'ul hadas, karena asalnya itu dalam keadaan hadas. Fala yartafi' bisyak, tidak diangkat hadas itu dengan hanya sekedar keraguan. Yaqulu hafizahullah ta'ala, akhil muslim, alaika bil muhafadzah 'ala taharah. Saudaraku muslim, wajib bagimu menjaga taharah untuk salat, wal ihtimam biha, dan perhatian dengannya. Di anna la tasihhu salatan biduni tuhurin, karena salat tidak sah tanpa dengan taharah. Kama yajibu 'alaika an tahdhar min al-waswas wa tasallut asy-syaitan 'alaik, sebagaimana kamu wajib juga untuk hati-hati dari was-was, apa was-was? Keraguan. Wa tasallut asy-syaitan, dan dikuas syaitan menguasai kamu. Ya, keraguan itu datang dari syaitan. Sama ketika wudu, ya, biasanya datang namanya melhan, ya, namanya melhan. Syaitan bernama melhan itu biasanya ganggu ketika wudu. Misalkan sudah wudu, ini sudah tangan atau kaki ya. Nah, biasanya atau lupa yang mana dulu, akhirnya mengulangi lagi pemborosan. Ada yang saya pernah melihat itu orang wudu ini setengah jam ada, lama sekali. Ini sudah berapa ember dia keluarin? Biar yakin Ustaz. Ya yakinnya enggak seperti ini juga gitu. Ya. Di sini kita harus hati-hati. Ada syaitan di situ bikin kita was-was. Juga dalam keadaan salat, jangan sampai kita belayang ke mana-mana. Ya, pikir Allahu Akbar, sekarang kan hilang rohnya gitu. Seperti itu kan, tahu-tahu sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia enggak tahu, enggak sadar yang dia baca apa yang mengerti. Kenapa? Syaitan ngajak dia. Di sini letaknya syaitan terus ganggu kita. Di sini letaknya apa? Fungsinya apa? Fungsinya merapatkan saf. Jangan kasih furujatin di syaitan, celah bagi syaitan untuk ganggu kita. Itu fungsinya. Maka perlu kita menegakkan sunnah ini. Meminimalisir gangguan syaitan ketika sholat. Bihaitsu yukhayyalu ilayka intiqadu taharatika yulabbis alayka, di mana bikin ya takhil ya, dibikin gimana caranya kamu batal wudu, batal taharah. Fasta'id billahi min syarrih, mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukannya. Wala taltafit ila wasawisihi, jangan kamu tolah-toleh kepada waswasnya. Waswas syaitan, waswasnya syaitan itu banyak bentuknya. Dalam bahkan dalam keraguan akidah itu mesti ada. Mesti hati-hati. Kadang kita pernah berpikir sebelum kita fulan-fulan. Ada yang bertanya? Sebelum Allah siapa? Nah, seperti ini waswas syaitan. Seperti ini dan banyak sekali. Keraguan terhadap dalam akidah itu banyak sekali. Banyak, betapa banyak di antara kita, saudara kita yang mereka pindah agama karena meragukan akidah. Ya, keraguan tersebut muncul dari mana? Dari teman yang buruk. Ya, dari teman yang buruk atau dai-dai su' yang bikin dia bingung. Oh, kok ini kok begini, kok ini kok begitu? Coba-coba yang sana, akhirnya gaduh-gaduh, campur aduk, enak kan gitu. Enggak enak. Ya, carilah sesuatu yang lurus. Nah, ini yang meragukan. Ya, maka waswas syaitan, bisikan-bisikan syaitan tidak hanya sekedar dalam urusan ibadah saja. Urusan muamalah juga dan seterusnya. Namanya juga syaitan, tugasnya apa? Ngajak manusia untuk masuk neraka bareng sama dia. Bareng sama dia. Baik. Was'alu ahlul ilmi amma ashkala 'alayka, was'al ahlul ilmi amma ashkala 'alayka min umur ath-thaharah. Maka tanya kepada ahli ilmu tentang yang membuatmu itu bermasalah, bermusykilah. Yang mana yang enggak ngerti benar-benar mana dalam perkara thaharah ini, ditakuna 'ala basiratin min amrik, supaya kamu di atas basirah, di atas ilmu dari urusanmu. Wahdam ayatul bithaharati fiyatikam dan najazah, dan juga perhatikan kebersihan kesucian bajumu dari najasah, dari najis. Litakuna salatuka sahihatan, supaya salatmu sahih. Ya, sekalipun seorang yang salat dengan pakaian najis sah tetap. Tetap sah, tapi dia berdosa. Ya, tapi dia berdosa. Maka dari itu, wa ibadatuka mustaqimah, dan ibadahmu lurus. Ya, perhatikan baju kita, perhatikan sekali dari najis-najis yang ada. Fa inna Allah Taala yaqul yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang orang-orang yang tawab, bertobat. Tawab suka bertobat, sering bertobat. Sering bertobat karena kita anak Adam yang suka khata', banyak salah, sehingga kita harus sering tawab. Untuk apa? Sering-sering tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta tatahhur, taharah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 122, wafaqana Allah jami'al ilmi nafi' wal 'amal shalih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk ilmu yang bermanfaat dan amal shalih. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dahulu pembahasan kita. Insyaallah akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang hukum-hukum tentang mandi. Al-ghusl, tentang mandi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.